Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab dari kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan mengenai pembagian ya macam-macam isim atau kata benda, bahwasanya isim atau kata benda itu terbagi menjadi tiga ya. Ada yang disebut dengan isim mufrad, yaitu kata benda tunggal. Kemudian ada yang disebut dengan isim musanna, yaitu yang menunjukkan dua atau ganda. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut sebagai isim jamak, yaitu yang menunjukkan banyak, yaitu disebut isim jamak. Dan sebagaimana juga sudah kita jelaskan bahwasanya isim jamak itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama disebut sebagai jamak muzakkar salim, yaitu untuk laki-laki. Jamak muzakkar salim seperti muslimuna atau muslimina, ini adalah jamak muzakkar salim. Kafiruna atau kafirina. Kemudian yang kedua adalah jamak muannats salim, yaitu jamak untuk perempuan dengan diakhiri alif dan ta, seperti ya muslimatun atau ya kafiratun, ya, ini adalah jamak muannats salim. Dan yang ketiga adalah jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan, seperti misalnya waladun, jamaknya auladun, anak-anak ya, baitun, jamaknya apa, buyutun, rumah-rumah, rajulun, jamaknya rijalun, yaitu para lelaki. Nah, jamak yang seperti ini disebut dengan jamak apa, taksir. Kemudian di halaman 8 ya disebutkan oleh beliau tentang khulasah, yaitu ulasan atau ringkasan macam-macam isim sebagaimana tadi sudah kita singgung. Yang pertama di kolom yang paling kanan adalah contoh untuk isim mufrad kata benda tunggal, seperti kafirun, satu orang kafir, munafikun, satu orang munafik, solihatun, wanita yang soleh, sobiratun, wanita yang sabar, daftarun, sebuah buku tulis ya, waladun, seorang anak. Ini adalah contoh untuk isim apa? Mufrad, yaitu kata benda tunggal. Kemudian di sebelah sampingnya, di sebelah kanannya adalah isim musanna yang menunjukkan dua, seperti kafironi atau kafiraini, dua orang kafir ya. Munafikoni atau munafikaini, dua orang munafik. Solihatani atau solihataini, dua wanita yang soleh. Sobirotani atau sobirotaini, dua wanita yang sabar. Daftaroni atau daftaroini, dua buku tulis ya. Waladani atau waladaini, dua orang anak laki-laki. Nah, yang seperti itu disebut dengan apa? Musanna, yang diakhiri dengan alif nun atau apa? Ya nun. Kemudian yang ketiga adalah isim jamak yang menunjukkan banyak, seperti kafiruna atau apa, kafirina, para lelaki kafir. Munafikuna atau munafikina, ini adalah para lelaki apa, munafik. Nah, ini disebut dengan jamak muzakkar salim. Kemudian di bawahnya ada contoh lagi, solihatun, para wanita yang soleh ya. Sobirotun, para wanita yang sabar. Ini adalah contoh untuk apa? Jamak muannats salim. Kemudian berikutnya daftaru, jamak dari daftarun ya, buku tulis, buku tulis. Auladun, anak-anak, jamak dari waladun. Ini disebut dengan apa? Jamak taksir. Ya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. dan mohon untuk diulang-ulang kembali ya materi yang sudah kita pelajari di awal mengenai ya pembagian atau macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab ada 3 macam kata, yaitu apa? Isim, kemudian fi'il dan huruf. Isim adalah kata benda, kemudian fi'il kata kerja, dan huruf atau harf itu adalah kata penghubung. Kemudian juga kita sudah mengenal ada yang disebut dengan jumlah atau kalimat. Al-jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab ada berapa macam? Ya, masih ingat? Ada 2 macam, yaitu jumlah ismiyah dan apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim, kata benda. Adapun jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata apa? Kerja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.